Ini yang pertama ya, istikhar. Tas adilahnya sangat banyak. Yang berikutnya yang kedua, wa tarkil jidari wal mira, meninggalkan jidar, percepatan, wal mira, al mira juga mengandung makna yang sama. Kalau al mira barakallahu fikum, al mira itu semuanya mengandung makna yang terselah, percepatan yang terselah, silbatil, baik terkait dengan Al-Quran, Al-Mira'u Al-Quran, atau Al-Mira' dalam perkara-perkara lain yang tidak boleh disebutkan, seperti Al-Mira' Al-Qadar, terdebat tentang masalah takdir, atau yang semisal. Ini Al-Mira' ya, seringkalinya dimaknakan dengan makna yang fasih. Adapun al-jidar ini memiliki dua pengertian, tidak selamanya batil, tidak selamanya jelek. Sebab al-jidar ala nau'ain, al-jidar itu ada dua macam. Yang pertama, jidarun bil-batil, jidal percepatan dengan cara yang fasih. Ini yang mendekati makna miraun. Ini hukumnya haram. Dan inilah yang dimaksudkan oleh mu'alif dengan kalimat ini, watarkil jidal, meninggalkan jidal, ay jidal bil batil, jidal dengan cara yang fasih. Maka semua dalil, baik ayat ataupun hadis, yang menjelaskan tentang celaan jidal, maka yang dimaksudkan ialah al-jidal bil-batil. Jangan lupa ya, ya, semua dalil yang menunjukkan larangan berjidal itu jidalun bil-batil. Seperti qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di Az-Zukhruf ayat yang ke-58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, mereka tidak memberikan permisalan lagi untukmu wahai Rasul kecuali jadala, semata-mata untuk menjidal dan mendebat. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka mendebat. Di sini siapnya siap uzam. Ini ayat Az-Zukhruf 58. Ini konteksnya celaan. Terus yang pakai ini maukan dengan jidal di sini apa ya, Pak? Jidal bil batil. Ma darabuhu laka illa jadala, ay jidal bil batil. Juga ayat yang lain yang di Al-Baqarah nama celah. Wala rafsa wala fusuqa wala jidal bil hajj ila walu ya. Ada awalnya itu. Wala rafsa, maka tidak boleh rafas. Ini ucapan-ucapan atau perbuatan yang mukaddimah jima. Wala fusuq, boleh perkara-perkara fasik, perkara-perkara haram. Wala jidal bil hajj, dan juga tidak boleh berjidal dalam haji. Hajj dan Ibadatul Fitrah. Al-Hajj ashur ma'lumat. Faman farada fihi min al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Aywa, Allah ibarat. Sahih pada kalimat wala jidala fil hajj, dan tidak ada jidal ketika haji. Ay jidal bil batil. Jidal Fakhr ada. Ta'kid. Ayatnya. Hah? Yang berapa ya? Ya, hampir 200-an. 90-an ya. Al-Baqarah sikit namanya tinggal. badan haji. Awal halaman al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihi faman farada ijinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Begitu pula barakallahu fikum hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berjidal. Jidal dzalik seperti sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abu Umamah Al-Zahiri. Min hadith Abi Umamah Al-Zahiri radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, disebutkan sama Syekh Muqbil dalam bukunya As-Sahih Al-Musnad min Ma'arij As-Sahihain, ketika menerangkan ayat Az-Zukhruf 58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tamam, belum menyatakan ma dhalla qaumun, ini sebenarnya Rasul. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alayhi, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alayhi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alayhi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah bimbingan yang dulu ada pada mereka, melainkan dikarenakan mereka diberi jidal, diberi sifat-sifat berjidal aibil bawil. Begitu pula warakallahu fikum semua aqwal salaf, ucapan-ucapan salafun salih yang menerangkan tentang larangan berjidal, itu yang dimaukan berjidal bil bawil. Paham ya? Berjidal dalam rangka untuk membenarkan kebatilan, mendakwahkan kebid'ahan, atau dengan cara-cara yang baik. Ada pun jidal yang kedua, barakallahu fikum, al-jidal tsani, al-jidal as-sahih, yang hak, jidal yang benar, yang diperbolehkan. Ini barakallahu fikum terkait dengan ahli kitab, upaya untuk mendakwai ahli kitab dengan dalam Al-Quran wa syadilhum illati ahsan udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawahibatil hasanati wa jadilhum illati ahsan. Pada kata wa jadilhum illati ahsan itu menunjukkan kebolehan berjidal, tetapi dengan cara yang baik. Illati ahsan berjidal bil haq, jidal dengan kebenaran untuk menampilkan kebenaran, memberangus kebatilan dan dengan cara yang baik. Ada wawil. Sayyid dengan yang dimaukan di sini alim alif rahimahullah wa tarkil jidal, meninggalkan jidal ay jidal bil tafil. Dan secara umum barakallahu fikum thullabul ilm, para pencari ilmu memang dilarang keras untuk terbiasa dengan sifat mujadalah. Suka debat-debatan itu. Ada mayan bagi. Bukan jidal yang harus ada pada mereka, tapi yang ada ialah munaqasyah. Paham ya? Itu sifat yang terbaik, munaqasyah. Dialog ilmiah. Tujuannya dalam rangka untuk murojaatul ilm, mengulang memuroja ilmu. Tujuannya para kalafik dalam rangka untuk mengetahui al-haq. Itu munafas saya. Paham ya? Di kalau misalkan munafas yang paling kuat, lazat. Dina dinginan, para dingin, suara yang halus, yang tenang, yang ngamuk-ngamuk. Paham? Itu munafas kan? Dengan tenang. Muroja. Itu yang bagus. Sampai tingkatan mujadalah, ada mazmur. Yang tak berhasil. Syarat beliau wal khawdi fi ilmi al-kalam, atau berkecimpung masuk ke dalam perkara ilmu kalam. Wal khawdi fi ilmi al-kalam,

Apanya yang dasar? Katanya paham yang guru. Takutnya orang ngerti. Ya, Rip. Tunggu ngarut ngantur, Rip. Mengantarkan rekaman jadi juga. Kasih. Ferry. Kok bingung Allah kan? Sebenarnya nggak bingung. Yang besar pada masanya itu bantah. Orang SD yang mantap sendiri itu bantah. Kalimat yang terakhir dibuang. Yang pertama nih. Maksudnya barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala hendak menerangkan kepada umat tentang pengaruh langsung ilmu kalam. Paham ya? Walaupun dipelajari bukan dalam rangka untuk diyakini, untuk dibantah langsung berpengaruh pada orang yang mempelajari. Seperti pada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebelumnya beliau orang putih tamam, berseri-seri sebelum belajar ilmu kalam, masya Allah, ya talakla berkilau, bersinar wajahnya dengan sunnah. Begitu belajar ilmu kalam untuk membantah saja, maka ya Rasul langsung berubah, ada perubahan pada wajahnya, kartu. Yang ini menunjukkan pengaruhnya ilmu kalam. Ala kulli hal, yakrahun dzalik. Para ulama salafus saleh, mereka membenci ini semuanya. Yang berikutnya kata beliau, wa ma yajlibul atham. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Wa yasuddu 'anil syar'. Dan yang bisa menghalangi engkau dari syariat. Ini semuanya harus kamu tinggalkan. Tamam? Jadi jangan cirinya seorang sunni salafi, seorang talibul ilmi yang sunni yang salafi, meninggalkan jidal, meninggalkan mira, meninggalkan ilmu kalam, juga meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan menghalang-halangi dia dari syariat. Jelas jauhnya. Sehingga thullabul ilm harus jauh dari al-ma'asi, harus jauh dari az-dzunub, dari dosa, dari kemaksiatan dan misalnya. Sebab itu akan bisa mengurangi semangat belajarnya dan akan meredupkan cahaya ilmunya. Yang terakhir ini memang pembahasannya umum, meliputi semua perkara dosa, semua perkara yang menghalangi dari syariat. Hakadah salam. Demikian barakallahu fikum seorang sunni salafi. Sehingga tidak ngomong roh. Ada perwujudan. Ngaku sunni salafi. Tapi seneng mabuk. Seneng khamar. Ada mayan dah. Ngakunya sunni salafi. Pacaran. Ini yang sering terjadi pemuda-pemuda yang harus segala sunnah. Bukan pacaran-pacaran yang sekarang-sekarang ini, ke level pacaran salafi. Jadi bakal pacaran Islam, pacaran salafi. Dabihu. Ada mayan baru. Begitu pula barakallahu fikum segala sesuatu yang berpuasa. Tidak boleh begitu lah pula ilm untuk kesan. Intinya seorang ilmu yang sunni salafi harus memiliki sifat-sifat salafiyah. Dan itu nampak pada kesehariannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam az-zahabi rahimahullah. Berkata al-imam az-zahabi rahimahullah ta'ala wa sahha 'an ad-dharqutni, dan telah sahih dari Imam Ad-Darqutni rahimahullah annahu qaal, beliau mengatakan, ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, abghadha ilayya, yang lebih aku benci, min ilmil kalam, daripada ilmu kalam. Ini untuk menegaskan pembahasan yang tadi, bahwasanya para ulama'una salafun al-fala al-muhaddithin minhum, mereka sangat anti, sangat benci dengan ilmu kalam. Kata tujuan negara pun juga semua. Qultu, saya katakan kata Az-Zahabi, lam yadkhul ar-rajul abadan, lam yadkhul ar-rajul, laki-laki ini negara pun ini negara pun ini tidak pernah masuk abadan selama-lamanya di ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Walau jidal, tidak pula ilmu jidal. Ingat jidal bil batil. Walau qawa fi dzalik, tidak pula pernah berkecimpung dalam masalah ini. Bal kana salafiyan, bahkan dulu seorang salafi. Indah. Ini Ifad Quran dalam syiar A'lamin Nubala, kitab Syiar A'lam Nubala Az-Zahabi rahimahullah, ketika menjelaskan terjemahnya, biografinya Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Kita bisa main boleh. Anda berikan sini ya. Di sini Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah dikatakan sama Az-Zahabi tidak pernah belajar ilmu kalam, tidak pernah masuk pada ilmu kalam, apalagi berkecimpung padanya. Tetapi Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang paling aku benci kecuali ilmu kalam. Bagaimana mungkin beliau membencinya padahal belum merasakannya? Paham ya? Tidak pernah masuk, tidak pernah belajar, kok benci? Jawabannya barakallahu fikum, dikarenakan li ma'rifatihi fi masadidi ilmu kalam. Dikarenakan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah sangat mengetahui tentang kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Masalib. Dengan sak. Masalib itu masawi. Kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Nah, semata-mata tahu dampak negatifnya, langsung benci. Apalagi? Apalagi tahu langsung. Nah, apalagi. Allahu musta'an. Hadirin. Ini terkait dengan pembahasan ilmu kalam. Kemudian ikhwan barakallahu fiik, dari asar ini bisa kita tarik kesimpulan faedah yang berikutnya, tambahan. Pada pernyataan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bal kana salafiyan, bahkan Ad-Darqutni rahimahullah seorang salafi. Di sini ada banyak faedah. Yang namanya seorang salafi anti ilah. Paham ya? Seorang sunni salafi anti ilmu kalam. Halo, apa? Dan yang kedua, barakallahu fikum, istilah salafi, nama, julukan, gelar salafi, syai'un masyhurun indahum. Sesuatu yang sangat masyhur di kalangan para ulama zaman itu. Paham ya? Bal kana salafiyya, masyhur. Maknanya barakallahu fikum, jangan dikira istilah salafi itu baru muncul sama sekarang ini aja. Jangan dikira yang memunculkannya ialah semata-mata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang semisal beliau. Lah, tetapi nama salafi, istilah salafi, julukan salafi sudah ada pada masa ulama-ulama yang terdahulu. Sehingga bukan syai'un gharib, bukan sesuatu yang asing. Tapi syai'un syar'iyun, sesuatu yang syar'i. Ini saya bawakan dikarenakan soalnya dari kalangan ashabul ahwa wal bid'ah yang menuntut demikian. Baru kemarin munculnya. Ada yang mengatakan Salafani yang memunculkannya, ada yang mengatakan Syekh Islam Muhammad yang telah ada yang memunculkannya. Baru kemarin muncul. Tidak ada sebelumnya itu. Jawab ada dari dusta atau syahlin kejahilan orang. Istilah Salafi sudah ada di zaman Al-Imam Az-Zahabi. Ya akhirnya. Tamam, bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Ijli. Al-Ijli sudah mendekati zamannya para imam Kutubu Sittah. Kita tahu. Di atasnya acara putih. Saya ma'ruf ya. Sunni Salafi ma'ruf. Kita amat asli. Nah, hadza huwa ala kulli hal di antara manaqibul ulama, keutamaan-keutamaan para ulama, ada keutamaan seorang alim apabila dia dikenal sebagai seorang salafi dan tidak belajar ilmu kalam. Hadza min manaqib. Dan sebaliknya ketika seorang imam yang belajar ilmu kalam itu dimasukkan dalam perkara-perkara yang diingkari. Allahumma. Qala rahimahullah. Setelah itu wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah. Dan mereka-mereka ini isyaratnya kepada as-salaf ya, salaf nasar. Mereka-mereka ini yang salafus saleh, hum ahlus sunnati wal jamaah. Merekalah ahlus sunnati wal jamaah. In kalam wadih sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama yang ada pada salafiyin itu mengandung makna yang satu, maksud yang satu, bukan kelompok yang berbeda. Ada nama ahlus sunnah, ada nama ahlus jamaah, ada nama ahlus sunnah wal jamaah, ada nama ahlul hadis, ada nama ahlul asar, ada nama al-taifah al-mansurah, ada nama al-firqatul najiyah, ada nama as-salafi atau as-salafiyun. Itu semua satu. Syai'un wahid. Satu ini. Al-Sunnah ialah Al-Hadith. Ialah Baifal Mansurah. Ialah Al-Fatul Najiyah. Dan mereka itu Al-Fatul. Syai'un wahid. Ada marufan ini. Saya tekankan yang seperti ini. Tetap dari kalangan furu'iyyin. Barakallahu fikum. Mereka membedakan antara al-Taifah al-Mansurah dengan al-Firqatul Najiyah. Dibedakan ya sama mereka. Wa hadza syai'un muhdats. Perkara yang baru yang muhdats dan bid'ah pada mereka. Di antara tokoh mereka yang ketol di dalam membedakan ini semua ialah Salman al-Audah. Amdal Madar Amdal. Kita pasuri ini. Tidak ada berarti. Saya faham maksud sendiri. Al-Firqatul Najiyah sendiri. Saya faham maksudnya lebih banyak dimanakan untuk aktif pergerakan sehingga Mansur harakah-harakah jihad menang. Itulah. Al-Firqatul Najiyah atau ulama Faizul. Ulama Faizul. Ulama-ulama yang turut di mengatakan Najiyah, selamat kalian. Terus dia mengatakan Faifah al-Mansurah afdal daripada Al-Fatul Najiyah. Kalau arahnya kemana? Para mujahidin menurut saksi mereka jadi afdal daripada ulama-ulama itu. Allah alakul hal al-muhdats ini pemikiran yang benar ialah tidak ada bedanya antara sunnah, salafiyun, atau pertunajia, faibah al-masura. Itu semuanya satu kelompok yang dikatakan sama Rasul, satu kelompok yang selamat di neraka. Itu semua merupakan sifatnya mereka. Mereka sifat al-najia, disifat dengan faibah al-masura, dikenal dengan nama al-hadis wal-athar. Itu semuanya asma' wa al-qab, nama gelar. Hakikat itu satu, yaitu Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang di atas prinsip mereka. Qala rahimahullahu ta'ala al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang mengikuti asar-asarnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahum, dan mereka ini kata beliau, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin. Ahlus sunnah itu ialah orang-orang terbaik kaum muslimin. Naqawat, orang-orang yang bersih, yang nabi. Seperti sesuatu yang saring, memang saring. Hanya bersih itulah Ahlussunnah. Wahum khairun nasi linnas, dan mereka itu ialah khairun nas, sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Linnas, untuk orang lain. Yang ini yang ditugaskan di diminta untuk mendakwahkan, memberikan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik buat umat manusia. Ini menukil dan mengutip ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ayat Al-Sunnah, khairunnas linnas, mereka sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Mengutip ayat tadi dalam surat Al-Imran, kata Al-Imran Al-Fasul yang ada, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadza wadhih. Kemudian barakallahu fiik, sudah paham sampai di bawah sama diri ini. Pengertian ahlu sunnah itu sebagai naqawatul muslimin, orang-orang bersihnya muslimin. Maknanya barakallahu fikum, mereka itu muslimin khawas yang khusus. Jadi di antara kaum muslimin yang buahnya ini macam-macam. Yang namanya muslimin, semua yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ayat muslim. Ini beragam ya. Ada muslim ahmi, ada muslim wira ahmi, ada muslim sunni, ada muslim bid'i. Campur bawa semuanya, macam-macam. Buahnya luas akupannya. Dari mereka ini saring, saring yang belajar buang. Kalau saya saringnya yang terbaik dari mereka ini, yang paling bersih, mereka halus semua. Terbaik, mereka adalah ahli sunnah. Mereka orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Allahu Akbar. Sehingga barakallahu fikum, ada muslim, ada sunni. Ada muslim, ada sunni. Kalau sunni, muslim wa ziyadah. Ini muslim yang ala sunni. Ketika anda mendapat di keterangan para ulama, minta dua hari, kita ilmu hikmah. Anda mendapat di keterangan para ulama tentang seseorang tertentu atau kelompok tertentu, mereka mengatakan orang ini atau kelompok ini telah keluar dari daerah tu ahli sunnah. Paham ya? Telah keluar dari daerah sunnah. Itu maknanya yang tadinya dia seorang sunni, mundur dikeluarkan, sekarang masuk ke area muslim biasa. Paham ya? Muslim biasa. Jangan difahami kasih. Tidak. Jadi ini muslimin. Wah ya. Sarnya. macam-macam ini, asyar, ajnas, asnaf, anwa', macam-macam ini. Yang bersih dari mereka sil tengah-tengahnya. Al-sunnah wal jamaah. Maka setiap orang yang al-sunnah hakikatan dengan benar masuk pada lingkaran sunnah. Nah, kawatul muslimin. Ketika ada seseorang yang tadinya seorang sunni salafi ternyata melakukan penyimpangan, ada prinsip yang menyimpang, akidah yang menyimpang dan semisalnya, dan diklaim oleh para ulama sebagai seorang mubtadi' bal atau hizbi munharif, mereka mengatakan ini orang telah keluar dari daerah ahlu sunnah. Ini harus sedikit keluar dari sini, maknanya menuju kepada areal muslim secara umum. Ada muslim asli, muslim biasa, bukan muslim sunni. Itu maunya barakallahu fikum dia dalam keadaan ala bi'atin di atas kebenaran. Nah, ketika ulama mengatakan ini orang telah keluar dari dairatul Islam, keluar dari wilayah Islam, itu mana ya, Pak? Maknanya dia telah kafir. Ini Islam, keluar dari Islam menuju pada kekufuran. Itu mengatakan dairatul Islam. Ada wabah. Fansalah. Ada lain. Ini menunjukkan barakallahu fikum al-sunnah wal jamaah tidak seorang orang muslim wa ziyadah. Muslim ala sunnah. Beliau mengatakan hal dan sedih. Oleh karena itu, tetapilah jalan ini, yakni jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Wala tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti subul. Tatafarraqu bikum an sabilih, sebab akan mencerai perikan kalian dari jalannya. Subul barakallahu fi ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Mujahid Ibnu Jabir al-Bakki seorang tabi'in menyatakan as-subul hiyal bid'ah wa syubhat. Al-bid'ah wa syubhat. Sehingga maknanya kalian jangan mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan itu, syubhat-syubhat itu. Tetap akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari yang jadi lah orang sunnah salafi, jangan jadi al-bid'ah, jangan jadi hizbi. Allahumma sholli. Ini Evan pilihan mutlak, tidak tawar menawar. Harus. Kalau kamu tidak ini, maknanya anda menyimpang dari surat al-Mustaqim. Dan ingat, jangan coba-coba mencicipi. Kalau ini ya, nyoba-nyoba ingin tahu kayak apa sih serupa itu. Kayak apa sih pemikiran Khawarij itu? Kayak apa sih Murji'ah itu? Ini coba masuk ke sana. Lah ya. Itu bukan prinsipnya orang yang muwafaq. Kelihatan prinsip diterangkan jalannya lurus, kita bisa pegangi sama tadi. Kuat-kuat kemungkinan Ikhwan, dan jangan sampai mengikuti as-subul, subul bid'ah dan subul syubhat. والله تعالى المصلات انتهى على مرسان وإن كتبت أطلقي فنعم المصان تون على شهادة الصلاة berpanjang begini barakallahu fikum dikarenakan pentingnya ini prinsip supaya betul betul thalabul ilmi di atas tarekat salah satu dan semua urusan ini barakallahu fikum. Adapun poin yang ketiga mulazamatu khasyyatillah, insyaallah ada pada pertemuan yang berikutnya. Ini usaha ada orang kan? Hah? Ilmu kalam munculnya ketika munculnya Jahmiyah. Mereka ini yang mendakwakan ilmu kalam, yang kemudian disusul dengan kemunculnya Mu'tazilah. Dan marak-maraknya itu ketika pada pemahaman Mu'tazilah. Di antara penyebabnya barakallahu fikum ialah tindakan sebagian penguasa ketika itu. Tindakan pada penguasa Abbasiyah. Mereka ini melaksanakan penterjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno. dari bahasa Yunan diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu penguasa yang meminta. Tim penerjemah dari sisi ayat. Akhirnya semua paham-paham Yunani masuk ke dalam wilayah Islam. Tidak ada sebabnya. Di Sibetan dan buku secara orang-orang. Akhirnya banyak orang-orang yang beres. Akhirnya muncul orang-orang gending dan Sufwan, Syafir Birham, Wasif Nafa, Amr bin Tay, dan yang lainnya dari Tata Mekah. Itu semuanya larinya kepada buku Yunan, buku Romawi. Jadi bukunya Aristoteles diterjemahkan sama mereka bahasa Arab. Buku-bukunya Plato, siapa lagi? Ibn Sina, siapa lagi? Rasulullah. Ini muslimin dia orang Yunan. Ini termasuk korban pemikiran Yunani. Alhamdulillah. Inilah yang mereka pelajari dengan luar biasa. Aristo, ya sekali. Plato, Aplatun, sekalinya Aplatun, Plato, Socrates, Sina, Al-Farabi, misalnya. Nah, dari mereka lagi inilah perbincangannya ini salah. Allahumma sabi. Ibn Taymiyyah rahimahullah yang membantah ilmu kalam tidak hanya membantah tokoh-tokoh muslim akhlaninya, langsung ikat tokoh-tokoh mereka, langsung membantah Aristotelesnya, Platonnya, Socratesnya, Ibn Sinanya, Torokinya, langsung bakar salahnya. Jadi kita ada aku wanakan judul panjangnya Daru Ta'aruf al-aqlu wa naql. Disingkat al-aqlu wa naql. 8 jilid sekali. Khusus menghabisi ilmu kalam. Yang paling luasnya. Sampai sekarang semua ahli ilmu kalam, ahli ilmu mantik, dan semua sahabul ahwai wal bid'ah tidak mampu untuk membantah argumennya sebenarnya. Namun, mereka semua mengakui. Mereka mengatakan di leher kami ini masih kuat mencengkram teker benda ini. Dikarenakan di sini mereka. Dan apa? Tidak dilepaskan sama mereka. Jadi kuatnya harus mencengkram ini. Hal yang lain. Bagi para ulama, dan dengan nasib mereka bagi para thullabul ilmi yang semulai mapan di ilmuannya untuk ihtimam di kutub ini. Di kutub ini. Tetap memperhatikan serius bukunya Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim rahimah. Dua ini. Dua orang ini. Ya, sama empatnya itu ya. Empatnya luas. Empatnya luas sekali. Kita harus memahami diri yang ada. Baru kemudian mempelajari dengan bersama dua buku itu. Di antara yang sukses. Sukses dengan dua imam ini. Saya berkata Muhammad dan Abdul Habib Najib. Ini. Di antara ulama yang lahir dari bukunya Muslim dan Syafi'i. Ulama sekarang yang sukses ialah Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di. Salam Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di. Diteruskan sama muridnya Syekh Muslimin dan Muslim. Ini adalah para imam besar yang betul-betul sukses dengan membaca buku-bukunya Ibn Qayyim bagus ini. Para kawan. Ada apa? Apa lagi tadi mulai? Ya. Loh. Acara rebutnya aja benci. Gak pengen tahu kemana atau pengen tahu. Jangan mau tahu. Yang ini bukan aja. Jangan pengen tahu juga. Jangan itu benci kalau ini. Nah. Loh. Sebenarnya kan kau tak. Itu kan jangan menunjukkan ada rasa keingin tahuan. Kok begini? Siapa sih isinya itu? Nah, Pak. Bahaya tadi. Jangan. Kalau dikasih tahu tadi, jangan. Nah, ini saya mau coba-coba. Alas? Terus yang lain? Nanti? Apa yang itu? Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.